أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا ولك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير Rabbi yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pembelajaran bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para peserta pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu yang panjang untuk dan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat mengikuti pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada halaman 68 pada pelajaran 13 Ad-Darsus Salis Asar tentang pembahasan tentang tata cara menggunakan kalimat mufrad, musanna dan jama'. Dalam pelajaran ini kita dapatkan tata cara menggunakan mufrad dan jama'. Pada minggu lalu telah kita baca muhadasah atau hiwar dalam pelajaran 13 ini. Dan sekarang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita halaman 69 pada tamrin al-awwal, yakni tahwilul mubtada ila jam', tahwil mubtada ila al-jam'i, merubah kalimat mubtada kepada bentuk jamak. Karena mubtada dalam bentuk mufrad, kemudian kita ganti kalimatnya menjadi kalimat jamak. Dari kalimat untuk satu menjadi kalimat untuk tiga ke atas. Baiklah, kita mulai tamrin awal ini. Kemudian kita masuk kepada tamrin asani. Perintahnya adalah merubah mufradat kalimat kosakata yang di bawah, yang di atas garis ini, yang di garis di bawahnya, kepada jamak. Seperti yang ada dalam contoh. Tamrin nomor bagian 2, perintahnya adalah merubah al-mufradat yang digaris bawahi kepada bentuk jamak. Hawil al-mufradat allati tahtaha khat ila jumu' kama huwa muhaddihun fil misal. Misal, man hadzal rajul huwa hajjun. Kalau pertanyaan untuk jamak, man haula'ir rijal hum hujjajun. Pertanyaan bentuk mufrad kita robah kepada pertanyaan bentuk untuk jamak, seperti yang ada dalam contoh, dengan menggunakan isim isyarah. Atau diantaranya ada juga menggunakan dhamir. Baiklah, kita himbau para peserta dan para pendengar untuk aktif dalam memecahkan atau menjawab bersama tamrin atau tamarin, latihan-latihan yang akan kita lalui. Semoga para peserta dan para pendengar sudah siap dengan alat-alat tulis dan buku masing-masing. Bagi yang tidak, yang belum atau yang tidak bisa membaca langsung dengan radio, tentu mereka diharapkan untuk menulis apa yang dijawab atau yang dibacakan oleh para peserta yang menelpon. Baiklah, kita mulai. Qari al-awwal. Tafadhal ya Abu Ismail. Naam, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz yang telah memberikan mukaddimahnya pada pelajaran kita pada malam hari ini di At-Tamarin al-awwal dan Tamarin yang kedua As-Tsani. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin mencoba untuk menjawabnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, apa nih dengan Ibu Mursida, Bu, ya? Iya, tafadhali, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hawil mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'i. Misal, hadha talibun, haulai tulabun, hadha tajirun, haulai tujarun, hadha hajun, haulai hujajun, hadha rajulun, haulai rijalun, hadha kabirun, haulai kibarun, hadha sawirun, haulai sigarun, hadha qasirun, haulai qisarun, hadha tawilun, haulai qiwalun, hadha waladun, haulai auladun, hadha ibnu, haulai abna'u, hadha ammun, haulai a'mamun, hadha shaykhun, haulai shuyukhun, hadha daifun, haulai duyufun, hadha zamilun, haulai zumala'u, hadha faqirun, haulai fuqara'u, هذا غني هؤلاء أغنياء هذا صديق هؤلاء أصدقاء هذا طبيب هؤلاء أطباء هذا فتى هؤلاء فتية هذا أخ هؤلاء إخوة هذا جديد هؤلاء جدد هذا مدرس هؤلاء مدرسون هذا مهندس هؤلاء مهندسون هذا فلاح هؤلاء فلاحون هذا مجتهد هؤلاء مجتهدون هذا مسلم هؤلاء مسلمون. نعم أحسنتي بو مرسيدة دي مرسان. Lanjutkan tamrin usani. تمرين usani. حاول المفردات التي تحتها خط إلى جموع jumu'un kama huwa muwaddihun fil misar. Naam. Min ain man hadha rajulu huwa hajun. Man haula'i rijalu hum hujjajun. Naam. Min aina hadha talibu huwa min al-hindi. Min aina haula'i tullabu hum min al-hindi. Naam, ahsan. أين التاجر الكبير هو في السوق أين التجار الكبائر هم في السوق أين المدرس الجديد كبير جمع أين التجار الكبار هم في السوق أين المدرس الجديد هو عند المدير أين المدرسون الجدد هم عند المدير. أين الطالب الجديد أهو في الفصل أين الطلاب الجدد أهم في الفصل أهذا الطالب غني لا هم فقير لا هو فقير أهؤلاء الطلاب أغنياء لا هم فقراء من هذا الرجل هو ضيف من هؤلاء من هؤلاء الرجال هم ضيوف Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Aina sadiquka? Zahaba ilal maktabi. Aina asdiqauka? Zahabu ilal maktabat. Muhammadun lahu bunnu sawirun huwa talibun fil madrasati. Muhammadun lahu abna'u sigarun hum tullabun fil madrasati. Azamiluka mujtahidun? Naam, huwa mujtahidun. Azumala'uka mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Naam, sebutkan jamak dari mufrad ini atau yang saya sebutkan. Apabila mufrad saya sebutkan, Ibu Mursida menjawab menyebutkan jamaknya. Apabila jamak saya sebut, Ibu Mursida mengucapkan mufradnya. Dari kalimat hujjajun. Hajjun. Rajulun. Rijalun. Saghirun. Siwarun. Jadidun. Jududun. Akhun. Ikhwatun. Bityatun. Fata. Atibba'u. Tabibun. Agniya'u. Rina'un. Agniya'u. Ghaniyun. Ghaniyun. Faqirun. Fuqara'u. Zamilun. Zumala'u. Fallahun. Fallahuna. Muslimun. Muslimuna. Mu'minun. Mu'minuna. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Mursida di Marsan. Apabila kita saling menjawab, berarti buktinya Ibu Mursida telah menghafal bentuk jamak dan bentuk mufrad dari tamrin al-awal. Seperti itu kita menguji para peserta apakah mereka sudah hafal atau belum, tentu dengan mengucapkan langsung dan mencoba membaca dan menjawab bersama kita di Radio Hidayah. Naam, tafadhal ba'daha. Naam, jazakillah khair kepada Bu Mursida yang ada di Marsan yang telah menelpon perdana di malam hari ini dan telah membacakan tamrin al-awwal dan tamrin ats-tsani. Dan berikutnya sahabat Hidayah, masih kita buka kesempatan bagi yang ingin membacakan atau menjawab tamrin-tamrin berikut ini. Silakan bisa menelpon langsung di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Atau mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali Mo'o Arif di Graha. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Haza tajirun. Haulai tujjarun. Haja hajjun. Haulai hujjajun. Haja rajulun. Haulai rijalun. Haja kabirun. Haulai kibarun. Haja sughirun. Haulai sigharun. Haja qasirun. Haulai qisarun. Haza tawilun. Haulai tiwalun. Haza waradun. Haulai awladun. Haza ibnun. Haulai abnaun. Haza amun. Haulai a'mamun. Haza sayhun. Haulai suyuhun. Haza daifun. Haulai duyufun. Haza zamilun. Haulai zumala'u. Haza faqirun. Haulai fuqara'u. Haza ghaniyun. Haulai aghniya'u. Haza sadiqun. Haulai asdiqa'u. Haza tabibun. Haulai atibba'u. Haza fata. Haulai fityatun. Haza ahun. Haulai ihwatun. Haza jadidun, haula'i jududun, haza mudarrisun, haula'i mudarrisuna, haza muhandisun, haula'i muhandisuna, haza fallahun, haula'i fallahuna, haza mujtahidun, haula'i mujtahiduna, haza muslimun, haula'i muslimuna. Sah, naam, tafadhal. Tamir, tamir misani. Tamir nomor 2 ya, San. Naam. Man hazar rajulu huwa hajjun. Man haula'i rajulu hum hujjajun. Man haula'i rijalu. Man haula'i rijalu hum hujjajun. Naam. Min aina hajat talibu huwa minal hindi. Min aina haula'i tullabun hum minal hindi. Naam. Aina tajirul kabiru huwa fi suki. Aina tujarul kibaru hum fi suki. Aina al-mudarrisuna jududu hum fi indal mudiri. Baca bentuk mufrad kemudian bentuk jamak. Nah, Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Iya. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Ainal mudarrisuna jududu hum indal mudiri. Naam, Ainat talibul jadidu huwa fi fasli. Ainat tulabu jududu ahum fil fakli. Ahaza talibun waniyun. La huwa fakirun. Ahaulai tulabun agniya'u. La hum fukura'u. Man hajar rijalu huwa daifun. Man hajar rajulu. Man hajar rajulu huwa daifun. Man haula'i rijalu hum duyufun. Li'ahun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li'ihwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabi. Aina asdiqauka zahabu ilal maktabi. Panjangkan bu ya. Zahabu ilal maktabati. Naam. Muhammadun lahu ibnu sughirun. Naam. Huwa talibun fil madrasati. Muhammadun lahu abna'u sigarun. Naam. Hum tullabun fil madrasati. Azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Azumala'uka mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha. Sebutkan jamak dari kosakata berikut. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mudarrisun. Mudarrisuna. Akhun. Ikhwatun. Zamilun. Zumala'u. Daifun. Duyufun. Ammun. A'mamun. Ibnun. Abna'u. Tawilun. Tiwalun. Hajjun. Hajjun kan? Naam. Kujajun. Tajirun. Siwarun. Tajirun. Tujarun. Talibun. Tullabun. Jadidun. Jududun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ummu Arif di Graha. Hafizki. Amin wa iyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ummu Arif di Graha. Ummu Arif mungkin belum hafal semuanya karena jawaban menjawabnya agak lambat, mungkin mencari kosakata tersebut. Ya, kita harap untuk dihafal kembali dan cepat. Naam, jazakillah khairan, ahsanti. Amin wa iyyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol. Ya, jazakillah khair wa barakallahu fik buat Ummu Arif yang ada di Geraha yang telah membacakan seluruh tamrin tadi ya. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Ummu Hasbi, Bu. Iya. Iya, tafadhali. Haja tolibun, haulai tulabun, haja tajirun, haulai tujarun, haja haja hazzun, haulai hujazun, haja rajulun, haulai rijalun, haja kabirun, haulai kibarun, haja sokhirun, haulai sikhorun, haja qasirun, haulai kisorun, haja tohilun, haulai tiwalun, haja waladun, haulai auladun, haja ibnun, haulai abna'un, haja ammun, haulai amamun, haja syaihun, haulai suyuhun, haja doifun, haulai duyufun, haja zamilun, haulai zumala'u, haja fakirun, haulai fukara'u, haja akmiun, haulai akmiya'u, haja sadiqun, haulai asdiqa'u, haja tabibun, haulai atibba'u, haja fata, haulai fityatun, haja ahun, haulai ikhwatun, haja jadidun, haulai jududun, haja mudarrisun, haulai mudarrisuna, haza muhandisun, haulai muhandisuna, haza fallahun, haulai fallahuna, haza mustahidun, haulai mustahiduna, haza muslimun, haulai muslimuna. Naam, ahsan. Istamir. Man haza rajulu huwa hazzun, man haulai rijalu hum hujjajun, min aina haja talibu huwa minal hindi, min aina haulai tulabu hum minal hindi, aina tajirul kabiru huwa fisuki, aina tajarul kibaru. Ulang. Aina tajirul kabiru, aina tajirul kabiru huwa fisuki, aina tujarul kibaru hum fisuki, aina mudarrisul jadidu huwa indal mudir, aina mudarrisunal jududu hum indal mudir, aina talibul jadidu ahuwa fil fasli, aina tulabul jududu ahum fil fasli, ahazat talibu khoniyun, lah huwa fakirun, aha ulai tulabu amya'u, lah hum fukara'u, man hazar rajulu huwa do'ifun, man ha'ulai rijalu hum duyufun, li ahun kadirun huwa talibun bil jami'ati, li ikhwatun kibarun hum tulabun bil jami'ati, aina sadiquka zahaba ila maktabati, aina asdiqauka zahabu ila maktabati, muhammadu lahu ibnu tuhirun huwa talibun bil madrasati, Muhammadu lahu abna'u fikharum hum tulabun fil madrasati azami luka mustahidu na'am wa azami luka mustahidu mujtahid na'am na'am ayo na'am huwa mustahidu az na'am huwa mustahidun na'am azumala uka mustahiduna na'am hum mustahiduna. Naam, sahih. Ahsanti Ummu Hasbi di As-Sofa. Sebutkan jamak dari kalimat berikut. Hadza ghaniyun. Haula'i aghniyahu. Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Hadza dhaifun. Haula'i duyufun. Hadza tawilun. Tawilun. Haula'i tiwalun. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Hadza hajjun. Haula'i hujjajun. Hadza 'ammun. Haula'i a'mamun. Hadza fallahun. Haula'i fallahuna. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Hadza tilmizun. Haula'i tilmizuna. Talamizuna. Haula'i talamizuna. Hadza sadiqun. Haula'i asdiqa'u. Hadza tabibun. Wasat. Hadza tabibun. Haula'i atibba'u. Aina talibul jadidu. Bentuk jamaknya. Aina. Naam. Aina tulabul jududu. Naam. Aina tajirul kabiru. Aina tijarul kibaru. Tujjar. Aina tujjaru. Aina tujarul kibaru. Naam. Azamiluka mujtahidun. Apa Pak Ustaz? Azamiluka mujtahidun. Jumala uka. Pertanyaan A. Azamiluka mujtahidun. Ajumala uka mustahiduna. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di As-Sofa. Naam, Ummu Hasbi. Sedikit makhraj haza. Za dengan ja. Kita sedang mendengar zanya dibaca jahaja. Sekali-sekali berbunyi ja, sekali mungkin berbunyi za. Mungkin harus kita biasakan lagi za dengan ja perbedaan. Naam, jazakillahu khairan ahsan. Iya, Ustaz. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan Ummu Hasbi di As-Sofa. Ummu Hasbi telah menghafal bentuk mufrad dan bentuk jamak dari kosakata yang pada tamrin awal. Naam, jazahallah khairan. Naam. Iya, jazakillah khair buat Ummu Hasbi yang berada di As-Sofa yang telah membacakan kedua tamrin ini. Jazakillah khair. Dan sudah ada penelpon berikutnya, kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Ujang, Pak ya. Iya, tafadhal, Pak. Misal hadza talibun, haula tullabun, hadza tajirun, haula tujarun, hadza hajjun. Nadanya bukan bertanya. Hadza talibun, haula tullabun. Hadza hujajun, hadza hajjun, haula hujajun. Hadza rajulun, haula rijalun, hadza kabirun, haula kibarun, hadza saghirun, haula sigharun, hadza qasirun, haula kisarun, haula'i. Hadza tawilun, haula haula'i tiwalun. Hadza waladun, haula'i awladun. هذا ibnu. Haula abna'u. Haula'i abna'u. Hada ammun. Haula'i a'mamun. Hada syaikhun. Haula'i suyukhun. Hada daifun. Haula'i duyufun. Hada zamilun. Haula'i zumala'u. Hada fakirun. Haula'i fukara'u. Hada ghaniyun. Haula'i aghniya'u. Hada sadiqun. Haula'i asdiqa'u. Hada tabibun. Haula'i attiba'u. Hada fata. Haula'i fityatu. Hada akhun. Haula'i ikhwatun. Hada jadidun. Haula'i jududun. Hada mudarrisun. Haula'i mudrisuna. Mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. Hada muhandisun. Haula'i muhandisuna. Hada falahun. Haula'i falahuna. Falahuna. Haula'i falahuna. Lamnya ditasdik falahuna. Haula'i falahuna. Hada mujtahidun. Haula'i mujtahiduna. Hada muslimun. Haula'i muslimuna. Lanjutkan. Man hada rajul huwa hajjun. Man haula rijalun hum hujjajun. Min aina hadha talibun. Huwa minal hindi. Min aina haula'i tullabun. Hum minal hindi. Aina tajirul kabirun. Huwa fissuqi. Aina tujaru kibarun. Hum fissuqi. Hum fissuqi. Hum fissuqi. Naam. Aina mudarrisu jadidun. Huwa indal mudiri. Aina mudrasati jududun. Aina mudarrisunal judud. Aina mudarrisunal judud. Hum indal mudiri. Naam. Aina talibun jadidun. Ahuwa fil fasli. Aina tulabun jududun. Alif lamnya. Aina tulabu. Aina tulabu jududun. Ahuwa fi fasli. Ahum fi fasli. Ayya. Ahadha talibun ghaniyun. La. Huwa fakirun. Ahula'i tulabun aghniya'un. La. Hum fakirun. Hum? Fukara'un. Ayya. Man hadha rajulu. Huwa daifun. Man haula rijalun. Man haula'i rijalun. Hum daifun. Duyufun. Naam. Aina sadiqa. Aina sadiqa. Li akhun kabirun. Li akhun kabirun. Huwa talibun bil jami'ati. Li ikhwatu kibarun. Naam. Hum tulabil bil jami'ati. Tulabun bil jami'ati. Naam. Tulabun bil jami'ati. Aina sadiqa. Sadiquka. Aina sadiquka. Zahaba ilal maktabati. Maktabah. Aina asdiqauka. Zahabu ilal maktabah. Naam. Muhammad lahu ibnu saghirun. Huwa talibun fil mud. Fil madrasati. Fil madrasah. Muhammad hum abna'u sigharun. Muhammadun lahu. Muhammadun lahu abna'u sigaru kum tulabu fi madrasati. Naam, ahsan. Azamiluka mujtahidu. Naam. Huwa muhandis. Mujtahidu. Huwa mujtahidu. Azumala'uka mujtahiduna. Naam. Hum mujtahiduna. Naam. Ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Ajib, jawab. Apa muprot dari jama' berikut? Mudarrisuna. Mudarrisu. Mudarrisun. Mudarrisun. Agniya'u. Al-ghaniyu. Ghaniyun. Niyun. Pak Ujang udah hafal? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Zamilun. Jamaknya? Apa? Zamilun. Zumala'u. Daifun. Duyufu. Hadha akhun. Ikhwatu. Haulai. Haulai ikhwatu. Ikhwatun. Hadha jadidun. Haulai jududun. Hadha muhandisun. Haulai muhandisuna. Hadha hajjun. Haulahu. Haulai hujjajun. Hadha waladun. Haulau, haulai. Au. Aula. Haulai. Auladun. Adu. Auladun. Naam. Ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam. Pak Ujang. Jazakallah. Haulai itu selalu kapanpun dia baris kasrot. Tidak ada haulau, haulaa. Haulai. Nah, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, jazakallah khair buat Pak Ujang ada di Pasar Pusat ya atas partisipasinya di malam hari ini. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255, 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tafadhal Pak Amran. Hala tolibun. Haulai tulabun. Hala tajirun. Haulai tujarun. Hala hajjun. Haulai hujjajun. Haza rojulun. Haulai rijalun. Haza kabirun. Haulai kibarun. Haza sogirun. Haulai sigorun. Haza kosirun. Haulai kisorun. Haza towilun. Haulai tiwalun. Haza waladun. Haulai auladun. Haza ibnun. Haulai abna'un. Haza annun. Haulai a'namun. Haza syaykhun. Haulai suyuhun. Haza daifun. Haulai duyufun. Haza zamilun. Haulai zumala'un. Haza fakirun. Haulai fukara'u. Haza ghaniyun. Haulai aghniya'u. Haza sadiqun. Haulai asdiqa'u. Haza tabibun. Haulai atiba'u. Haza fatan. Haulai fisyadun. Haza akhun. Haulai ikhwatun. Haza jadidun. Haulai jududun. Haza mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Haza muhandisun. Haulai muhandisuna. Haza fallahun. Haulai fallahuna. Haza mujtahidun. Haulai mujtahiduna. Haza muslimun. Haulai muslimuna. Naam. Man hazar rajulu وحج من هؤلاء الرجال هم حجاج من أين هؤلاء الطلاب هو من الهند أين التاجر الكبير هو في السوق أين التجار الكبار هم في السوق أين المدرس الجديد هو عند المدير أين المدرس الجدود هم عند المدير أين الطالب الجديد هو في الفصل أين الطلاب الجدود هم في الفصل أهذا الطالب غني هو فقير أهذا طلاب أغنياء لا هم فقير من هذا الرجل هو هم لا هم من هذا الرجل هو ضيف yang nomor 5 masih ada salahnya Pak Amran hum أهذا الطالب غني لا هو فقير أهذا الطلاب أغنياء لا هم فهم فقراء نعم صحيح من هذا الرجل هو ضيف من هذا الرجال هو ضيوف لي أخ كبير هو طالب بالجامعة لي أخ إخوة كبار هم طالب بالجامعة طالب جامعة هم طالب جامعة هم طلاب طلاب هم طلاب بالجامعة نعم أين صديقك ذهب إلى المكتبة أين أصدقاؤك ذهبوا إلى المكتبة نعم صحيح محمد له ابن صغير هو طالب في المدرسة محمد أبناء صغار محمد له أبناء صغار محمد له أبناء صغار هم طلاب في المدرسة أزميلك مجتهد نعم هو مجتهد أزميلك زميل جماعة زملاء الزملاءك مجتهدون نعم هو مجتهدون هم مجتهدون نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi نعم Pak Amran sebutkan نعم. jamak dari mufrad berikut doifun duyufun ghaniyun asniya tabibun tulabun tabibun Atibau. Jadidun. Jududun. Fallahun. Fallahuna. Muslimun. Muslimuna. Kabirun. Kibarun. Saghirun. Sigharun. Tawilun. Tiwalun. Ammun. Ahmamun. Azamiluka mujtahidun. Jamaknya Azamiluka mujtahiduna Azumalauka mujtahiduna Aina sadiquka Rubah menjadi jamak Aina sadiquka Aina asdiquka Asdiqa'u Uka Aina asdiqauka? Zahaba ilal maktabati. Jamaknya? Zahabu ilal maktabati. Naam, ahsanta Pak Amran, jazakallah khairan. Pak Amran di Sukajadi. Naam. Baiklah. Ya demikian sahabat Hidayah, jazakallah khair. Ada Pak Amran di Sukajadia, jazakallah khair. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Mulyadi, Pak. Betul. Iya, tafadhal, silakan, Pak. Hada talibun. Haulai tulabun. Hada tajirun. Haulai tujjarun. Hada hajajun. Haulai hujjajun. Hada hajjun. Hada hajjun. Haulai hujjajun. Hada rajulun. Haulai rijalun. Hada kabirun. Haulai kibarun. Hada sabirun. Haulai sigarun. Hada qasirun. Haulai kisarun. Hada tawilun. Haulai tiwalun. Hada waladun. Haulai awladun. Hada abnun. Ibnun. Hada ibnun. Haulai abnaun. Hada ammun. Haulai a'mamun. Hada shaykhun. Haulai shuyukhun. Hada doifun. Haulai duyufun. Hada zamilun. Haulai lumala'u. Zamilun. Hada zamilun. Haulai lumala'u. Hada taqirun. Haulai uqara'u. هذا غني هؤلاء أغنياء هذا صديق هؤلاء أصدقاء هذا طبيب هؤلاء أطباء هذا باكا هؤلاء فتيات هذا فتيات هؤلاء فتيات هؤلاء فتيات نعم هذا آخ هؤلاء إخوات هذا جديد هذا جديد أولم. هؤلاء نعم. جدد نعم. هذا مدرس هؤلاء مدرسون هذا مهندس هؤلاء مهندسون هذا فلاح هذا فلاح هؤلاء فلاحون هذا مجتهد هذا مجتهدون هذا مجتهد هؤلاء مجتهدون هذا مسلم هؤلاء مسلمون نعم صحيح من هذا الرجال من هذا الرجال رجال من هذا الرجل من هذا الرجل هو حج من هؤلاء الرجل الرجال من هؤلاء الرجال هم حجاج نعم من أين هذا الطالب من أين هذا طالب هو من هو من الهندي من أين هؤلاء الطلاب هم من الهندي نعم أحسن أين التاجر الكبير هو في السوق أين التجار الكبار أين التجار الكبار أين التجار الكبار هم في السوق نعم أين المدرس الجديد أين المدرس الجديد هو عند المدير نعم أين المدرسات أين المدرسون أين المدرسون Jududu. Naam. Kum indal mudiri. Aina talibul jadidu ahwa fil fasal. Aina tullabul jududu ahum fil fasal. Ahazat talibu ghaniy. Ahazat talibul ahazat talibun ghaniyun. Kalau isim tersebut dimasuki alif lam, dhammah. Dhammah saja, bukan dhammatain. Ahazat talibu. Ahazat talibu ghaniyun. Ahazat talibu ghaniyun. Naam. La, huwa faqirun. Naam, ahsan. Ahaula at-tullabu aghna'un. Aghniya'u. La, hum fuqara'u. Man hazar rijali huwa daifun. Man haula'ir rajulun rajulu. Man haula'ir rajulu haula'ir rijalu rijalu sat. Naam. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Hum li hum duyufun. Duyufun. Duyufun. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Naam. Li akhun kabirun huwa talibun ba bil jami'ati. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Naam. Li ikhwatu kibarun hum tullabu bil jami'ati. Aina sadiqa. Sadiqa. Aina sadiqa. Sadiquka. Aina sadiquka. Naam. Zahaba ila al-maktabati. Sahih. Aina asdiqauka. Zahabu ila al-maktabati. Muhammadun lahu ibnu sabirun huwa talibu fil mudarrisati. Fil madrasati. Fil madrasati. Naam. Muhammadun lahu abna'un sigarun. Abna'un sigarun. Abna'un sigarun. Hum. Hum tullabu fil madrasati. Naam. Ahsan. Azumala. Azamiluka. Azamiluka. Mujtahidu. Naam. Huwa mujtahidu. Azamalu. Azumala. Azumala'uka. Azumala'uka mujtahiduna. Naam. Hum mujtahiduna. Naam. Ahsanta Pak Mulyadi. Di Panam. Panam. Naam. Pak Mulyadi. Iya, Pak. Hafal itu kalimat mufrad dengan jamak? Sudah hafal? Belum. Sebutkan jamak mufrad berikut. Tajirun. Tujarun. Hajjun. Hujjajun. Rajulun. Rijalun. Kabirun. Kibarun. Saghirun. Sigara. Sigarun. Sigarun. Qasirun. Qisarun. Tawilun. Tawilun. Tiwalun. Mujtahidun. Mujtahiduna. Muslimun. Muslimuna. Mu'minun. Mu'minuna. Fallahun. Fallahuna. Mudarrisun. Mudarrisuna. Naam. Ahsanta Pak Mulyadi di Panam. Jazakallah khair. Wayaka Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Pak Mulyadi di Panam. Pak Mulyadi diharapkan untuk menghafal kalimat mufrad dan musanna dan jamak setiap peserta dan setiap para pendengar yang memiliki buku atau kitab, hendaklah mereka menghafal bentuk mufrad dan bentuk musanna, bentuk jamak dari setiap mufradat. Karena dengan perubahan dari mufrad ke musanna dan jamak tentu membantu kita dalam mengucapkan atau bermuhadasah atau bercakap-cakap dengan orang lain dengan menggunakan. Kalau kita berkumpul dengan orang banyak, tentu kita menggunakan kalimat bentuk jamak. Kalau kita berkumpul satu orang atau berdua, tentu kita mengucapkan bentuk musanna. Kalau satu orang, mengucapkan bentuk mufrad. Itu gunanya kalimat mufrad, musanna, dan jamak. Dan juga nanti Pak tambahan, dan kita akan masuk kepada dalam kaidah nahu atau sorof. Kita akan masuk kepada tasrif, mentasrif fi'il madhi, tasrif lughawi seperti yang ada pada tamrin usani pada misal nomor 8. Tamrin usani, aina sadiquka zahaba ilal maktabati, aina asdiqauka zahabu ilal maktabati. Bagaimana bentuk mufrad dan musanna atau jamak dalam kalimat atau kata kerja dinamakan tasrif lughawi. Dalam mentasrif fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Contohnya zahabu, zahabu hum. Kalau huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Dawau jama'ah. Kalau musannanya bentuk duanya zahaba tambah alif, alif tasniyah namanya. Alif menunjukkan dua. Kalau huwa zahaba, biasa zahaba, zahaba, zahabu. Itu perubahan tasrif ini pada 14. Sebagaimana domir yang 14 huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Insyaallah para peserta sudah hafal ini domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau kita masukkan fi'il, contoh zahaba, huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Cara menghafalnya, setelah kita hafal dhamir yang 14, lalu kita samakan, kita hafalkan yang berbentuk kata kerja zahaba, zahaba, zahabu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, zahabat, zahabata, zahabna, anta, antuma, antum, zahabta, zahabtuma, zahabtum, anti, antuma, antunna, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, ana, nahnu, zahabtu, zahabna. Itu tasrif lughawi dalam ilmu sorof. Kalau kita memiliki atau al-amsilatu tasrifiyah atau kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyah karangan Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran, yakni kitab ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, pada halaman terakhir, halaman 152, kita mendapatkan tasrif lughawi yang seperti apa yang kita dapatkan dalam tamrin latihan-latihan kita ini. Dengan menghafal tasrif tersebut, kita bisa merubah kalimat dari mufrad kepada musanna dan jamak. Kita sarankan dan kita mohon pada para peserta dan para pendengar untuk memiliki buku Mukhtarat ringkasan kaidah nahwu ini supaya bisa menghafal dan menghafal kalimat atau dhamir yang telah kita sebutkan tadi yang berbentuk tasrif al-lughawi dalam fi'il madhi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada contoh zahaba. Cara menghafalnya seperti tadi, zahaba zahaba zahabu, harus betul-betul tepat panjang dan pendeknya, zahaba zahaba zahabu wawnya. Kemudian zahaba ada alifnya, alifut tasniyah, zahabu wawul jamaah. Dan begitu juga selanjutnya. Itu sekilas tambahan sedikit tentang kaedah untuk tamrin berikutnya. Karena kita juga akan masuk pada tasrif al-lughawi dalam pemakaian pada pelajaran berikutnya. Nah, baiklah, kita lanjutkan kepada peserta. Setelah Pak Mulyadi di Panam. Nah, tafadhol. Nah, demikianlah sahabat Hidayah. Dan sekarang kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Umu Yunus di Pandau ya. Iya. Ya, tafadhol. Haza talibun haula'i tullabun haza tajirun haula'i tujjarun haza hajjun haula'i hujjajun haza rajulun haula'i rijalun haza kabirun haula'i kibarun haza saghirun haula'i sigharun haza fakirun haza qasirun haula'i kisarun haza tawilun haula'i tiwalun haza waladun haula'i auladun haza abnun haula'i abna'u ibnun haza ibnun haula'i abna'u haza ammun haula'i amamun haza shayhun haula'i shuyuhun haza daifun haula'i duyufun haza zamilun haula'i zumala'u haza fakirun haula'i fukara'u haza ghaniyun haula'i aghniya'u haza sadiqun haula'i asdiqa'u haza tabibun haula'i atiba'u haza fata haula'i fityatu haza ahun haula'i ihwatun haza jadidun haula'i jududun haza mudarrisun haula'i mudarrisuna haza muhandisun haula'i muhandisuna haza fallahun haula'i fallahuna haza mujtahidun haula'i mujtahiduna haza muslimun haula'i muslimuna. Man haza rajulu huwa hajjun. Man haula'i rijalu kum hujjajun. Min aina hazat talibu huwa minal hindi. Min aina haula'i tulabu kum minal hindi. Naam. Aina tajiru kabiru. Aina tajiru kabiru huwa fisuki. Aina tujaru kibaru hum fisuki. Aina mudarisu jadidu hum indal mudiri. Aina Aynal mudarrisu najududu hum indal mudiri. Aynat talibul jadidu ahuwa fil fasli. Aynat talabu jududu ahum fil fasli. Naam. Ahazat talibu goniyun la huwa fakirun. Aha ulla itul labu agniya'u la hum fukara'u. Man hazar rajulu huwa doibun. Man haula irijalu hum suyubun. Duyubun. Hum duyubun. Naam. Li ahun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li ihwatun kibarun hum tulabun bil jami'ati. Aina sadiquka zahaba ilal maktabati. Aina asdiquka zahabu ilal maktabati. Muhammad lahu ibnun saghirun huwa talibun fil madrasati. Muhammad lahu abna'u sigorun hum tulabun fil madrasati. Naam. Azaminuka mujtahidun. Naam. Huwa mujtahidun. Azumala'uka mujtahiduna. Naam. Hum mujtahidun. Naam, ahsanti. Ummu Yunus di Pandau. Naam, Ummu Yunus. Ya, sir. Ajib as-su'al mudarrisuna. Mufradnya? Mudarrisun. Jadidun. Jama'nya? Jadidun. Ummu Yunus, belum hafal? Udah dihafal sih. Fakirun. Fakirun. Fukara'u. Ghaniyun. Agniya'u. Aina sadiquka? Aina asdiquka? Zahaba ilal maktabati. Zahabu ilal maktabati. Ahazat talibu ghaniyun? Ahazat tulabun. Ghaniyun agniya'u. La huwa faqirun. La huwa fukara'u. Hum. La hum fukara'u. Naam. Jangan lupa. Aynal mudarrisul jadidu? Aynal mudarrisuna jududun? Ayuh. Huwa indal mudiri. Ha, hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Aina tajirul kabiru? Aina tujaru kibarun? Huwa fisuki. Hum fisuki. Naam. Ahsan. Ummu Yunus. Yes, kita telah mempelajari 3 bentuk jamak. Sebutkan. Jamak muzakkar salim, muannats salim, sama jamak takdir. Contoh muzakkar salim. Muzakkar salim muslimuna. Muannats salim muslimati. Jamak takdir tulabun. Tulabun. Naam, ahsan. Jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ghirah dan niat mereka yang ikhlas dalam mempelajari bahasa Arab, semoga mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Man ijtahada hasala. Atau man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Dan juga barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Karena sepanjang pembelajaran kita dari awal sampai saat ini, insyaallah para peserta dan para pendengar selalu aktif dan selalu berlomba-lomba untuk membaca dan menjawab tamarin yang kita pelajari dan yang kita lewati. Dan saran daripada kita, jangan bosan dan jangan malu dalam belajar bahasa Arab. Dan juga jangan malu dalam mengucapkan dan atau bermuhadasa atau berkomunikasi dengan kawan-kawan dan saudara dan juga anak-anak kita yang belajar bahasa Arab. Dengan itu kita dapat, atau yang bapak dengan ibu yang bisa bahasa Arab, kita gunakan dan kita praktekkan untuk melancarkan hiwar percakapan kita sehari-hari. Dengan demikian, tentu kita dengan kebiasaan dan terbiasa tentu akan menambah kemahiran, kepintaran kita dalam mengucapkan dan mengetahui bahasa Arab ini. Nah, kita lanjutkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, dengan berakhirnya bacaan dari Ummu Yunus, mungkin pembaca terakhir yang kita terima pada malam hari ini, kita silakan pada penelpon terakhir untuk membacakan tamrin awal dan sani ini. Langsung kita penelpon terakhir, kita jawab. Naam, sahabat jadi rahimakumullah. Pada malam hari ini kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, silakan. Hadza talibun. Haulai tullabun. Bu Lina. Iya, Ustaz. Langsung jamaknya disebutkan. Oh iya, iya. Nah, supaya cepat. Haulai tujjaru. Naam. Haulai hujjajun. Naam. Haulai rijalun. Haulai kibarun. Haulai sigorun. Haulai fisorun. Haulai siwalun. Haulai awladun. Haulai abnaun. Haulai ahmamun. Haulai suyufun. Haulai buyufun. Haulai zumalaun. Haulai fukoraun. Haulai awniyaun. Haulai asdiqau. Haulai atibau. Haulai fityatun. Haulai ikhwatun. Haulai jududun. Haulai mudarrisuna. Haulai muhandisun. Haulai fallahuna. Haulai multahiduna. Haulai muslimuna. Aina tujarul kibaru kum fisuki. Rukmul awal di safhah min ayn. Man hadzal rajulu? Huwa hajjun. An haulair rijalu hum hujjajun. Langsung jawab jamaknya saja. Naam. Min aina hum tullabu? La. Khata. Haza jamaknya haula. Haza haula. Min aina haulai tullabu? Hum tullabu. Naam. Min aina tujaru? Nomor satunya diulangi, Bu Lina. Ya, Ustaz. Huwa minal hindi, jamaknya? Oh, ya, ya. Hum minal hindi. Ayo. Aina tujaru kibaru? Hum fisuki. Naam. Ainal mudarrisuna jududu? Hum indal mudiri. Ainatullabul jududu? ahum fil fasli ahadza tullabu ahulai ahulai tullabul aroniau la hum fuqara'u sahih man haulai rijalu hum duyufun naam li ikhwatun kibaru naam hum tullabu bil jami'ati aina asdiqauka zahabu ilal maktabati muzul tahid muhammadun lahu abna'u sigaru hum tullabu fil madarasati sahih ajmala uka muzul tahiduna naam hum muzul tahiduna. Naam, ahsanti Bu Lina di pajar ujung. Mujtahiduna jama apa namanya? Jama yang mana salim? Muannas. Hah? Hah, yang mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Kalau muannas salim? Mujtahidati. Mujtahidatun atau dalam kalau nasab dan majrurnya mujtahidatin. Kalau sebutkan contoh jama taksir. Kutubun. Lima bentuk jamak. Sebutkan. Jamak apa, Ustaz? Bentuk jamak taksir lima kalimat. Lima mufradat. Kitabun, kutubun. Naam. Talibun, tulabun. Terus? Tilmizun, talamizun. Talamizun, naam. Terus? Daifun duyufun. Duyufun, naam. Fakirun fukara'u. Naam, ahsan. Jazakillah khairan. Ibu Lina. Ya, Tad. Sudah hafal itu tamrin rakmul awal? Kalimat mufrad dan jamaknya? Sudah hafal? Bukan jamak. Jamak dari mufrad. Hajjun. Hujjajun. Rajulun. Rijalun. Saghirun. Sigarun. Qasirun. Kusarun. Tawilun. Tiwalun. Waladun. Auladun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Ikhwatun. Mufradnya? Akhun. Asdiqaun. Sadiqun. Aghniya'u. Ghaniyun. Fuqara'u. Fakirun. Zumala'u. Zumala'u. Jamilun. Zamilun. Jududun. Jadun. Huh? Jadidun. Kalau jadun, ajdadun. Jadidun. Nam. Jazakillah khairan Bu Lina di Pajar Ujung. Wa iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan diakhiri oleh Ibu Lina, berakhir pula maddah kita, pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.